menyiram dingin luka di hatiku. Dua tanganku memohon, sirami pula bunga dalam dada. Ku menanti tahu engkau tak bahagia.

juga ramah orangnya. Ya Juleha, aduh aduh aduh aduh, aku cinta padamu, sungguh mati aku rindu denganmu Siti Juleha. Putih kulitmu Juleha, cantik rupamu Juleha, aduh aduh pandang tak Allah. Minggu depan ku melamar. depan kita ke penghulu. Thank you.

Thank you.

lepas hatinya, segera pulang kembali. Pejabat muda, aduh namanya, tak mungkin ditusik lagi. Desa ini jadi tercela, tak tahu pada siap mengadukan nasibnya. Dia pergi ke kota putus asa bekalnya, hancur lulu jiwanya akibat nafsu pria. Dia yang hitam manis, gadis ayu berbaju biru, rambut panjang menyapu pinggang, walah-alah kulitnya bukan kepala. Aduh-aduh goyang pinggulnya, menggoyahkan iman di dada. Kain batik dari Jogja, topi bambu Jawa punya, masya Allah manisnya. Hey hey hey, salama, salama. Cuci baju, mandi pagi di pinggir kali. Hey hey hey, salama, salama. Siang hari bawa nasi pergi ke sawah. Hey hey hey, salama, salama. Gadis ayu, putri bungsu, anak Pak Haji. Diam-diam ku jatuh hati, jatuh cinta padamu, aduh salama. Oh salama, oh salama, oh salama, ku cinta padamu. Oh salama, kembang desa. Aduh aduh goyang pinggulnya, menggoyahkan iman di dada. Kain batik dari Jogja, tapi bambu Jawa punya, masya Allah, aduh manisnya. Hey hey hey, salama, salama. Cuci baju, mandi pagi di pinggir kali. Hey hey hey, salama, salama. Siang hari bawa nasi pergi ke sawah. Hey hey hey, salama, salama. Gadis ayu, putri bungsu, anak Pak Haji. Dia padamu, aduh salam. Oh salam, oh salam, oh salam, ku cinta padamu. Oh salam, oh salam, oh salam, si kembang.